بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد اللهم صل عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة أعزني الله وإياكم الإسلام. Kita lanjutkan pembahasan qaid sharaf dari kitab Mulakhas Qaid al-Lughah al-Arabiyahnya sampai di pembahasan jamak muannats salim. Thanian jam'ul muannats salim. Thanian ini kenapa dia bilang thanian ini? Ini bahas soal jamak ya, di mana jamak terbagi kepada tiga, yaitu ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, dan ada jamak taksir ya. Untuk yang awalannya yaitu jamak mudzakkar salim itu sudah kita bahas yang terdiri dari 5 poin mulai dari bentuk jamak mudzakkar salim, kemudian kalimat apa yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, lalu bagaimana ketika ingin menjamakkan isim maksur, isim mangkus dan isim mamdud kepada jamak mudzakkar salim, lalu pembuangan huruf nun yang terdapat di jamak mudzakkar salim kalau dia sebagai mudhaf, dan yang terakhir beberapa lafaz-lafaz yang dikategorikan sebagai jamak mudzakkar salim di dalam pengi'rabannya diikutkan ya, dikategorikan kepada jamak mudzakkar salim dalam pengi'rabannya. Itulah poin-poin terkait pembahasan jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang kita kedua masuk ke yang bagian yang kedua, yaitu jamak muannats salim. Sebagaimana yang pernah saya katakan ke antum, ya saya kabari ke antum bahwa sebagian mereka tidak setuju ini dinamai dengan jamak muannats salim. Ya jamak muannats saja gitu ya. Jadi enggak ada kata salimnya. Ya, karena atau jamak yang ditambahkan dengan alif dan ta. Begitu ya. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim ya, di mana memang kita tahu juga diberikan imbuhan waw dan nun ataupun ya dan nun, tapi bentuk mufradnya benar-benar selamat. Nah, adapun jamak muannats salim, kenapa sebagian mereka tidak setuju dengan adanya embel-embel salim? Karena faktanya nanti kita dapati ada yang bentuk mufradnya tidak selamat, sehingga mereka menamakan jamak ini dengan jamak yang ditambahkan alif dan ta. Begitu. Ya, dengan adanya penambahan alif dan ta. Ya, bisa jadi selamat dari perubahan bentuk mufradnya, bisa jadi enggak selamat. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya, kalau yang selamat maka kita bisa katakan itu jamak muannats salim kan gitu. Namun kalau yang tak selamat ya tentunya kita enggak bisa katakan itu jamak muannats salim. Ya, sehingga mereka tidak mau memutlakkan namanya dengan nama sebahagian mereka ya, dengan nama jamak muannats salim. Ya, seperti halnya Ibnu Hisham ya. Ya, Imam Ibnu Hisham menamakan jamak ini dengan jamak yang ditambahkan alif dan ta. Wallahu a'lam. Nah, ini juga terdiri dari beberapa poin ya. Pembahasan jamak muannats salim ini kita mulai baca dari poin yang pertama. Siapa yang baca ini? Mas Gulam lah ya. Pelan-pelan aja. Satu-satu nanti Mas. Ini isim ini. Isim ataupun masdar dan lebih pasnya ya dibaca rafa ya. Sawu, enggak benar. Iya, sawu. Sawu jam. Sawu jam'i. Iya. Muannats salim. Iya, sawu jam'il muannats salim. Lanjut. Yusawu jam'ul muannats salim bi ziyadati alifi wa ta'i ila mufradi wa yurfa'u jam'u muannasi salimi bidhommati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati iya. Baik, sawhu jam'il muannasi salim, kira-kira apa di Indonesia kan ini Mas Ghulam? Ya, gimana? Bentuk jamak muannats salim. Iya, bentuk jamak muannats salim. atau lebih tepatnya pembentukan jamak muannats salim, ya, demikian. Jadi pembentukan jamak muannats salim. Jadi poin pertama ini kita membahas tentang bagaimana sih bentuk jamak muannats salim itu, atau bagaimana membentuk jamak muannats salim. Nah, kata dia di sini yusaghu jam'ul muannatsis salimu bi ziyadati arifin wa ta'in ila al mufradi. Sawhu jam'il mu'annafis salimi, gitu. Yang mana nih? Yang mas salimnya. Yang, enggak, yang mana? Yang bacaan di mana nih? Yang sawhu. Sawhu jam'il mu'annafis salimi, bacaannya. Yang di atas salimi ya? Ah. Yang di bawah? Yang di bawah, yusawhu jam'il mu'annafis salimu. Salimu. Iya. Beda. Iya, beda. Yang di bawah karena ya sama, yang di bawah maupun yang di atas. Oh, i'rabnya ya. Kalau yang i'rabnya yang di atas majrur, yang di bawah marfu. Namun statusnya sama, yaitu sama-sama sebagai sifat, ya, sifat ataupun na'at. Namun problemnya berarti di sini iya, problemnya di sini adalah man'utnya. Di mana berarti tergantung man'utnya. Karena na'at ini kan enggak perlu dibahas dalam-dalam, yang perlu kita bahas dalam-dalam adalah man'utnya. Nah, yang mana man'utnya? Itulah yang jadi tolak ukurnya dia. Kalau man'utnya majrur, nih saya na'at majrur. Kalau man'utnya marfu, nih saya na'at marfu, kan begitu. Nah, yang menjadi man'utnya di sini tentulah jamak bukan mu'annath. Karena sebagaimana kita katakan tadi, kenapa sebagian mereka tidak mengakui bahwa ini adalah jamak mu'annath salim. Berarti yang salim di situ adalah apa? Jamak bukan mu'annathnya. Ya, salim itu kan artinya yang selamat ya. Maksudnya selamat dari perubahan pada bentuk mufradnya, ya. Kan begitu. Nah, jadi yang selamat adalah jamak bukan al muannas, ya. Bukan muannas ya. Iya. Iya, ya, benar. Nah, yang selamat atau yang tak selamat tadi apa? Jamak, bukan muannats. Nah, oleh karena itu berarti dapat kita pastikan bahwa as-salim, kata as-salim adalah na'at bagi kata jamak, bukan na'at bagi al-muannats. Nah, demikian. Menutup kemungkinankah bahwa man'utnya al-mu'annas? Enggak menutup kemungkinan. Kalau di kasus yang lain ya, kalau di kasus ini tentunya enggak bisa, karena ini larinya ke mantik ataupun ke logika ya. Ya enggak mungkin as-salim merupakan bentuk merupakan na'at bagi al-mu'annas. Ya, tapi ada kemungkinan memang ya, misalkan di konteks yang lain ada kemungkinan bahwa yang menjadi na'atnya semisal mu'annas gitu loh. Contohnya seperti misalkan apa? Arsyullahi ataupun ala apa namanya arsyullahil azimi bisa pula azimu. Kalau kita katakan arsyullahil azimu berarti arsy yang azim, kan gitu kan, arsyullahi al-azimu, arasnya Allah yang azim, arasnya Allah yang agung, kan gitu kan. Nah, maka yang agung adalah aras kalau kita katakan arsullahil azimu. Tapi kalau kita bilang arsullahil azimi berarti yang agung adalah Allah, ya kan gitu. Nah, maksud saya begini ya, kata al-azim tidak menutup kemungkinan menjadi na'at bagi arsy, dan juga tidak menutup kemungkinan menjadi na'at bagi Allah. Wallahu a'lam. Ya, jadi yusaghu jam'ul muannatsis salim yusaghu jam'ul muannatsis salimu bi ziyadatin bi ziyadati alifin wa ta'in ila al-mufradi. Jadi kata beliau membentuk jamak muannats salim itu adalah dengan menambahkan alif dan ta kepada mufradnya dia, kepada bentuk mufradnya. Nah, di sini memberikan bobit bahwa selain daripada isim mufrad itu tak dapat dijadikan jamak muannats salim. itulah dhabitnya. Apakah yang enggak akan pernah kita temui? Ya nanti mungkin setelah kita pelajari lebih lanjut barangkali akan ada ya. Akan ada jamak yang dijadikan jamak muannats salim. Padahal dikatakan di sini ya, pembentukan jamak muannats salim dengan menambahkan alif dan ta di akhir isim mufrad. Nah, harus isim mufrad. Kalau bukan isim mufrad berarti tak bisa ditambahkan alif dan ta. Baik itu isim musanna, baik itu jamak mudzakkar salim maupun jamak taksir tidak akan bisa ditambahkan alif dan ta di akhirnya. Karena yang bisa ditambahkan alif dan ta yang berdasarkan konteks di sini maka mafhumnya hanyalah isim mufrad. Jadi yusahu jam'ul muannatsis salim bi ziyadati alifin wa ta'in ila al-mufradi. Wa yurfa'u jam'ul muannatsis salimu bidhammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati. Nah ini istidrat ya. Ya sebenarnya ini bukan poin utama kita ataupun bahkan bukan poin dari nomor satu dari pembahasan jamak muannats salim ini. Karena poin nomor satu ini hanya ngebahas tentang apa? Sawhu jam'il muannatsis salim, pembentukan jamak muannats salim. Ya, tapi tiba-tiba dia bilangin soal yurfa'u jam'ul muannatsis salim bidhamma wa yunsabu wa yujarru bil kasra yang sebenarnya ini dibahas di qa'idun nahwi. Ya jadi di sini beliau istidrat ya yang walaupun melebar tapi ada sedikit hubungannya ya, hubungan tentang permasalahan harakat untuk huruf ta-nya kan begitu, sehingga mau tak mau dia katakan yurfa'u jam'ul muannatsis salim bidhammah, jadi harakat ta-nya itu dhammah kalau rafa, wa yunsabu wa yujarru bil kasrati, jadi harakat ta-nya itu kasrah kalau nasab dan jar ya, kan begitu. Berbeda jangan dengan jamak mudzakkar salim yang mana nunnya pasti fathah. Nah kan begitu. Ya kan jamak mudzakkar salim ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun yang nunnya fathah. Baik, sebagai contohnya misal Zainab, Zainabat, Zainab mufrad ya. Zainab isim mufrad kemudian ditambahkan alif dan ta jadilah Zainabat. Hammam menjadilah Hammamat. Nuhair menjadilah Nuhairat dan sebagainya. Wa idza ka lanjutkan Mas Ghulam. Dia itu akhir, yang akhir. Iya. Iya. Akhiral khabar kana. Akhiral mufradu mufradi ta'i ujibat indal jam'i. Bentar ya, wait. Oh enggak, ini isim kana ini. Iya, isim kana, ulangi. Akhiru. Akhiru. Iya, wa idza. Wa idza kana akhirul mufradi. Wa idza kana akhirul mufradi ta'an. Iya. Hudifat indal jam'i. Sebentar ya. Ya benarlah. Wa idza kana akhirul mufradi ta'an. Ya, jadi ya jadi ta'un ta'an sebagai khabar kana sementara akhir sebagai isimnya kana. Baik, kemudian kata beliau dan kalau misalkan isim mufrad tersebut akhirnya itu berakhiran huruf ta, maksudnya ta marbutah di sini. Ya, bukan ta maftuhah, bukan ta mabsutah ya. Jadi kalau kayak misalkan bintun itu ta mabsutah yang berarti jangan dibuang ya. Jadi ta marbutah. Nah, apa konsekuensinya? Hudifat indal jama'. Jadi dibuang terlebih dahulu ketika di jama'. Jadi bukan diganti ya. Sebahagian mereka banyak yang mengatakan bahwa ta'nya diganti. Maksudnya ta' marbutah diganti menjadi ta' mabsutah. Enggak diganti. Kenapa? Karena ta' mabsutah yang ada di jama' muannats salim atau yang menjadi imbuhan bagi jama' muannats salim itu murni imbuhan. Bahkan yang tidak ada ta' marbutahnya pun, yang isi mufradnya tidak ada ta' marbutahnya seperti Zainab, itu juga kita tambahkan tuh ta' mabsutahnya. Yang artinya berarti itu bukan gantian. Lalu bagaimana dengan madrasah ataupun mudarrisah atau muallimah, muallimatun, kan begitu. Maka kita katakan bahwa ta' marbutah yang ada di isi mufrad tersebut itu dibuang. Iya, bukan ditambah. Jadi dibuang barulah ditambahkan dua imbuhan tadi yaitu alif dan ta mabsutahnya. Nah, jadi bukan diganti ya, akan tetapi dibuang. Enggak, kalau itu tetap selamat lah. Karena kan muallimah itu kan aslinya memang muallimun. Itu kan cuma yang mana tak marbutah itu sendiri pun sebenarnya juga imbuhan kan gitu. Imbuhan untuk menunjukkan ta'nis. Nah, demikian. Kalau itu masih selamat ya. Baik, sebagai contoh muhandisah. Ya, muhandisatun. Kemudian menjadi muhandisatun. Maka ini tak marbutahnya enggak ada lagi. Karena kalau misalkan ada ya seharusnya muhandisatatun ya, semestinya. Lalu mereka mungkin menjawab, enggak, itu tak marbutahnya adalah tak mabsutah yang sekarang katanya ya. Maka itu terlalu lemah menurut saya ya, walau ada yang mengatakan demikian namun kurang konkret gitu. Kenapa? Karena faktanya tak mabsutah tetap kita jadikan imbuhan pada isim mufrad yang tidak disertai dengan tak marbutah, seperti Zainab, seperti Hindun, Hindatun. Ya, tetap ditambahkan. Nah, demikian. Contoh lain, Tilmidatun, Tilmidatun. Ya, jadi intinya tak marbutahnya dibuang terlebih dahulu baru ditambahkan alif dan tak mabsutahnya. Wallahu a'lam. Ya, poin nomor 2 silakan baca Mas Rayyan. Eh, sebentar. Al-asma'ul lati tujma'u. Al-asma'ul lati tujma'u jam'ul mu'annathis salim ya. Berarti jama' marfu sebagai naibul fa'il. Ini saya tebak ini. Benar atau salah? Iya. Ya, berarti jama' marfu sebagai naibul fa'il yang fi'il majhulnya adalah tujma'. Kenapa kok pakai huruf ta? Enggak, maksud saya kenapa kok fi'il mudhari' majhulnya pakai huruf mudhara' ta. Nah, itu dia. Jadi berarti isim yang dijamakkan. Berarti naibul fa'ilnya bukan jamak. Ya kan? Berarti naibul fa'ilnya adalah iya, dhamir mustatir yang kembali kepada al-asma ataupun kembali kepada allati. Oh, gitu. Iyalah. Jadi jamaknya kita baca apa? Nah, kalau begitu jamaknya dibaca apa? Ya mau tak mau jamaknya dinyatakan sebagai maf'ulun bi. Kan begitu ya. Jadi berarti itu jama'u jam'al mu'annathis salim. Karena memang secara mantiknya pun, secara logikanya pun yang dijamakkan memang al-asma. Dijamakan kepada jamak muannas salim. Jadi bukan jamak muannas salim yang dijamakan, karena jamak muannas salim sudah jamak, ngapain dijamakan kan gitu. Gara-gara kaidahnya. Ada film majhul. Ya, gitu ya. Kalau ada fi'il, ya memang benar. Ya. Sebenarnya enggak salah. Ada fi'il, ada fi'il majhul, ada naibul fa'il. Ya. Yang jadi permasalahannya salah kita. Kita salah nentuin bahwa itulah naibul fa'ilnya. Ya. Kan gitu. Kita salah nentuin. Ya, yang seharusnya kita tentukan naibul fa'il bagi tujma' adalah dhamir mustatir. Berarti kita yang salah nentuin, bukan ibarah tadi. Kalau ibarah tadi setiap ada fi'il fa'il majhul, ada naibul fa'il. Ya, itu benar kan? Tetap ada naibul fa'il, cuma naibul fa'il. Nah, depannya ya setelah. Oh, setelah lah. Iya, kan setelah kan? Dhamir mustatir termasuk dhamir? Dhamir mustatir termasuk dhamir? Iya, muttasil. Muttasil berarti karena dia muttasil enggak mungkin berada di depan kan? Pasti berada setelah si kalimat yang dihubunginya, yang dihubungkannya. Ataupun berada setelah fi'il. Hanya saja enggak punya lafaz. Andai kata punya lafaznya, andai kata punya lafaz, misalkan lafaznya hi gitu ya. Berarti kan tujma'uhi kan gitu. Ya. Ini andai kata. Cuma karena memang dhamir mustatir tuh ya sesuai dengan namanya enggak punya lafaz ya. Jadinya enggak tahu kita. Tapi sebenarnya ini berada setelah tujma. Nah, begitu. Ya, karena dia termasuk dhamir muttasil. Jadi ingat, dhamir mustatir termasuk dhamir muttasil. Ya, bahkan sebagaimana yang pernah kita katakan bahwa pembahagian dhamir kepada mustatir dan bariz itu hanya muncul dari dhamir muttasil. Nah, demikian. Baik, coba ulangin. Al-asma'ul lati tujma'u jam'al mu'annati sa'ibah. Iya. A'lamul inati wa sifat wa sifati wa sifatuha. A'lamul inati wa sifatuha. Apa kira-kira landasan kok harus tu gitu, enggak ti? Apa landasan? Berarti yang diikutinya a'lam. Oh, bukan al-inas ya. Oh, Masya Allah, lanjut. Mislu. Maryam, Zainabu, Murdi'ah. Iya, baik, lanjut. Kullu ma khatama bittai. Kullu ma khatama bittai. Baik, lanjut aja, misalnya enggak usah. Ma'ada adadan qalilan minal asma'i. Nah itu dibaca aja. Ah, yang tadi misalnya itu kalau itu dibaca. Ma ada dan qalilan minal asma'i mithl. Ma ada dan qalilan minal asma'i mithl imra'atun wa syatun wa syafatun wa ummatun ammatun ammah. Ammah ini. Ummah ya ummah ummah. Ummah. Ummah. Jam'uha nisa'. Wa syiahu wa syafahu wa imahu la'atih. Cukup. Nah jadi kata beliau, poin yang kedua ini kita membahas tentang isim yang dapat ataupun isim-isim yang dijamakkan kepada jamak muannats salim. Ini ya sama kayak poin nomor 2 dari pembahasan jamak mudzakkar salim juga, yaitu mayu jama'u jam'al mudzakkaris salim. Nah kalau ini al-asma'ul lati, isim-isim yang dijamakkan kepada jamak mudzakkar salim. Nah apa saja isim-isim yang dijamakkan kepada jamak mudzakkar salim? Kata beliau, isim-isim yang dijamakkan kepada jamak mudzakkar salim adalah a'lamul inas. Apa ini a'lamul inas? Iya, jamak dari alam, iya, nama perempuan. Setiap nama, setiap kalimat yang dijadikan nama untuk perempuan, maka itu disebut dengan alamul inas. Ya, setiap kata, setiap kalimat yang dijadikan nama untuk perempuan, maka itu kita kategorikan alamul inas. Jadi kalau misalkan ada kata kereta, kemudian kata kereta itu kita jadikan nama untuk seorang anak perempuan, maka kereta tadi adalah alamul inas. Yang artinya kata kereta tadi bisa dijadikan jamak muannats salim. Kenapa ya? Karena dia minal asma'il lati tujma'u jam'al mu'annafis salim. Termasuk nama-nama yang dapat dijadikan kepada dapat dijamakkan kepada jamak mu'annas salim. Yang beranak yang yang dikategorikan jamak mu'annas kan bagi dua itu kan. Yang berakal sama tidak berakal kan. Hakiki dan majazi. Kalau itu udah masuk ke pembahagian masalah ada isim mu'annas yang dinyatakan sebagai mu'annas hakiki dan ada isim mu'annas yang dinyatakan sebagai mu'annas majazi. Itu poinnya berbeda. Poinnya berbeda dengan poin yang nomor 2 ini yang kita bahas ini. Poin yang kita bahas ini adalah masalah isim yang bisa, kalimat-kalimat yang dapat dijadikan jamak mudzakkar jamak mu'annas salim. Jadi isim yang dapat dijadikan jamak mu'annas salim itu isim yang seperti apa? Pertama, a'lamul inas. Wasifatuha. Ya ini dijadikan satu. Ya ini sebenarnya dua tapi dijadikan satu. A'lamul inas wasifatuha. Nama untuk perempuan dan sifat untuk perempuan. Jadi setiap kata yang mana kata tersebut dijadikan nama untuk perempuan, ya, maka itu dapat dijadikan jamak muannas salim atau dan sifat untuk perempuan. Jadi jika ada sebuah sifat yang sifat itu merupakan sifatnya perempuan, maka itu juga bisa dijadikan jamak muannas salim. Sebagai contohnya kata Maryam, kalimat Maryam dijadikan nama untuk perempuan sehingga Maryam tersebut pun menjadi alamul inas. Karena dia menjadi alamul inas, maka dia bisa dijamakkan kepada jamak muannas salim. Boleh. Alasannya apa? Karena dia alamul inas. Nah, kemudian nanti baru masuk ke perkara apakah Maryam ini alamul ial, apakah Maryam ini jamak muannats salim ya jamak muannats salim hakiki atau jamak muannats salim majazi. Nah, jadi itu poin apa ini berbeda. Ya, bukan poin yang menjadi pembahasan kita di nomor 2 ini. Maryamatun. Jadi Maryamatun. Nah, demikian. Intinya kata Maryam dapat dijadikan jamak muannats salim karena kata Maryam dijadikan untuk nama perempuan sehingga dia menjadi alamul inath. Nah, karena dia alamul inath maka dia dapat dijadikan jamak muannats salim. Kemudian sifat untuk perempuan, wasifatuha. Contoh seperti apa? Murdi. Jadi murdi adalah salah satu sifat perempuan, yaitu menyusui. Hamil, salah satu sifat perempuan. Alimah, salah satu sifat perempuan. Qari'ah, salah satu sifat perempuan. Apalagi, ya ada banyak sifat-sifat perempuan ya. Pokoknya sifat untuk perempuan lah. Nah, nggak perlu ya, kalau kata hamil nggak perlu hamilah ya, karena hamil memang sudah sifat lazim bagi perempuan. Iya begitu, nggak harus bahasa Arab, bisa. Ah, susi ini dia nanti di poin nomor tiga. Ya, ini penjamaan isim maksur, isim mangkus dan isim mambut kepada jamak muannats salim. Oh, itu masuk ke situ. Ya, masuk ke situ lah. Iya, bagaimana hasilnya ketika isim yang kayak begitu kan berarti dia kalau dari segi bunyahnya susi, dari segi bunyahnya kan masuk isim mangkus. Nah, itu nanti ya, poin 3 nanti akan kita bahas. Baik. Ya, pertanyaan yang bagus. Nah, jadi intinya isim yang bisa dijadikan jamak muannats salim adalah alamul inath dengan sifatul inath. Yang kedua, kullu ma khatama bitta. Jadi setiap apa saja isim yang berakhiran dengan ta marbutah maka itu juga bisa dijadikan jamak muannats salim. Contohnya Khadijah. Walau Khadijah ini sudah masuk ke kategori yang pertama yaitu alamul inath. Ya, kan gitu. Seharusnya kan enggak perlu lagi, tapi intinya kan di sini ya tetap saja dia bisa masuk ke poin yang kedua ataupun bab yang kedua. Jadi kullu tapi kan ada alif lamnya. Jadi ada alif lamnya, yang alif lam tersebut bisa menjadi pengganti embel-embelnya. Ya, embel-embel dari permasalahannya. Ya intinya tak yang mana maksudnya? Tak yang itu loh gitu. Maksudnya tak marbuta. Wallahu a'lam ya. Jadi seperti misalkan apa? Ibnu Malik bilangnya kalamuna lafdun mufidun. Datang Ibnu Jurumi, apa Ibnu Al-Jurrum bilangnya apa? Al-kalamu. Loh kok enggak ditambahkan kaminya? Tapi kan ada alif lam yang menunjukkan bahwasannya al-kalamu yang dimaksud Ibnu Al-Jurrum adalah kalamuna. Kalamnya mereka. Begitu. Paham? Baik, pertanyaan bagus. Jadi kullu ma khatama bitta'i. Jadi enggak sembarang ta. Ya. Karena apa? Karena sudah ada alif lam di sini yang berarti yang dimaksudkan adalah ta marbutah. Ya, ta'ul marbutah wallahu a'lam. Kullu ma khatama bitta'i. Jadi setiap isim yang berakhiran ta marbutah. Contoh Khadijah, Badi'ah, Talibah, Riwayah dan Dabbabah. Nah, ini semua dapat dijadikan jamak muannats salim. Nah, jadi barulah masuk ke poin apakah dabbabah muannas hakiki atau muannas majazi. Nah, jadi poinnya beda ya. Maksud saya ingin menjelaskan bahwa itu poinnya berbeda, bukan pembahasan kita. Ya, kan begitu. Tapi intinya kata dabbabah adalah kalimat yang dapat dijadikan jamak mudzakkar jamak muannas salim. Kenapa? Karena berakhiran ta marbutah. Dabbabah ini kan iya, yang merayap binatang apa kan? Baik. Kulluma setiap isim yang berakhiran khatama. Enggak, kulluma khatama yang berakhiran ataupun yang berpenutup ini. Oh iya ya, khatama menutup ya. Khatamallahu ala qulubihim. Iya, khatamallahu ala qulubihim ya. Jadi Allah menutup. Iya, yeah, coba lihat di kamus. Khatama itu mutajjid atau lazim? Badi'ahnya yang berbeda. Baik ya, baru. Iya benar baru. Khataman. Oh itu khatamun. Itu khat. Itu khatamun. Iya kan khatamun nabiyyin ya kan. Itu idhofah itu. Heeh. Khatamallahu ala qulubihim. Khatama. apa namanya tuh fi'il muta'addi berarti kullu ma khutima ya. Ya itu lebih pas karena emang muta'addi bukan lazim. Kullu ma khutima bitta'i, jadi setiap isim yang diakhiri ataupun yang ditutup dengan atta, iya benar. Jadi ini apa namanya isim fi'il muta'addi ya. Ahsanta, barakallahu fik. Kemudian ma'ada ada dan qalilan minal asma'i, walau memang ada beberapa apa namanya beberapa atau sedikit isim ya, beberapa tapi beberapanya ini dikit gitu. Gimana bahasa Indonesianya? Beberapanya tapi dikit gitu. Ada dan kan beberapa, qalilan ada sedikit. Kalau kita kan nggak perlu ada, kalau udah sedikit sedikit aja, kalau beberapa beberapa aja ya, beberapa tapi dikit bilangan, gitu. Bilangan yang dikit. Iya bilangan yang dikit. Jadi kecuali cuma kan kalau kecuali bilangan yang dikit kan nggak enak didengar ya. Biasanya kita kan beberapa ya. Jadi walau ada beberapa atau walau ada bilangan dikit, oh kayaknya kurang enak didengar ya. Pokoknya beginilah, walau ada beberapa yang dikecualikan, ya ada beberapa isim yang dikecualikan dari poin ini, yaitu poin kullu ma khutima bitta'i tujma'u jam'al mu'annasi salim. Kan begitu. Walau ada tapi sedikit. Iya, ha. Jadi walau ada beberapa tapi sedikit, oh iya, betul, pas itu. Walau ada beberapa tapi sedikit, walau ada beberapa isim tapi sedikit, yang dikecualikan dari permasalahan tersebut. Maksudnya apa? Dari dijamakkan kepada jamak muannats salim, padahal dia berakhiran ta marbutah, cuma tidak dijamakkan kepada jamak mudzakkar salim, namun sedikit. Ya sedikit. Contohnya kayak kalimat apa? Imra'ah. Jadi enggak ada imra'atun. Ya, imra'atun bukan imra'atun. Hah? Imra'atan. Tapi jamak enggak ada. Enggak ada. Ma'ada kan makanya ma'ada di sini. Padahal kan aslinya apa? Kullu ma khutima tujma'u jam'al muannas. Kullu ma khutima bitta tujma'u jam'al muannas salim. Setiap yang diakhiri ataupun yang ditutup dengan ta marbutah maka dijamakkan kepada jamak muannas salim. Tapi ma'ada kecuali ada beberapa walau sedikit ya, dari isim-isim yang tidak dijamakkan kepada jamak mudzakkar muannats salim walaupun dia berakhiran ta marbutah. Contoh seperti kata imra'ah. Nah, kata beliau imra'ah ini fajam'uha nisa'un. Jadi bukan imra'atun. Jadi enggak bisa kita katakan ja'at imra'atun, ja'at imra'atani, kan gitu. Ya, atau ja'at imra'atun, ya enggak ada. Begitu. Iya. Perubahannya iya, jadi dari imra'atun ke nisa'un. Jadi menggunakan kata nisa untuk penjamaannya. Yang mana kata nisa ini sendiri bukan bentuk jamak dari imra'ah. Berarti dengan kata lain, ya kita enggak nemu jamak untuk imra'ah. Karena nisa bukan jamak dari imra'ah. Tapi dia bukan diarti jamak. Nisa. Jamak. Hah? Jamak, tapi bukan jamak dari untuk imra'ah. Bukan jamak dari imro'ah. Oh, ada tiga jamaknya enggak? Nah, kemudian untuk syatun. Syatun, kambing. Ya, syatun. Oh, ya, kan ya? Syatun. Nah, jangan pula syatun, syatani, syatatun. Enggak bisa. Ya. Kan ya? Jadi syatun, syatani, syatatun. Terus apa jamaknya dari syatun? Syiah. Syatun syatani syahun. Pakai jamak muannats, pakai jamak taksir. Kenapa enggak boleh dijadikan jamak muannats salim? Bukankah dia berakhiran ta marbutah? Ya, ini memang isim-isim yang dikecualikan dari kaidah. Walau tadi kaidahnya apa? Kullu ma khutima bitai yujma'u jam'al muannasis salim. Itu kaidahnya. Namun kecuali beberapa isim tapi sedikit ya. Beberapa isim bahkan sedikit gitu ya. Atau ya kira-kira gitu loh ya. Nah. Imra'atun wanita. Cermin oh, bukanlah mir'ah. Mar'ah imra'atun bukan perempuan, imra'at. Oh iya, imra'atun perempuan ya, perempuan. Kalau mir'ah cermin, kalau mar'atun perempuan lagi. Itu katanya ada filosofinya bukan? Kenapa si mir'ah mirip namanya? Mir'ah sama mar'atun sama. Iya iya, yang satu kasrah yang ah. Filosofinya kalau enggak salah kenapa bisa sama dengan cermin? Heeh. Karena kan kalau cermin pecah itu kan kalau disusun kembali tetap enggak sempurna, sama kayak perempuan. Kalau dia pecah hatinya, disusun balik enggak bisa gitu. Enggak akan lupa dia, masih ada aja. Gitu boleh ya. Bisa jadi ya. Sehingga akhirnya kata cermin dinamakan dengan mir'ah gitu. Terbukti dari jamaknya itu lah. Gitu. Ya mau enggak mau kita pakai itu. Walau itu bukan jamak dari mar'ah, bukan jamak dari imra'ah. Ya, nisa'un. Tapi ada yang bilang itu jamaknya. Ya mau enggak mau memang itu jamaknya. Jadi kalau kita tengok di kamus itu perubahannya macam-macam sifat jadi nisa'un itu adalah jamak lil mar'ah min ghairi lafziha. Jadi bukan jamak dari lafaz sih. Walau memang jamaknya kita pakai itu. Jadi kalau kita mau bilangkan banyak wanita, ya nisa'un. Iya, cuma bukan lafaz dari imra'ah. Ini dia kata Mu'jamul Ghani. Jam'un lil mar'ah min ghairi lafziha. Gitu. Ini bukan dari lafaznya, tapi memang jamaknya si imra'ah. Kalau kita mau bilangkan banyak wanita, mau enggak mau kita pakai nisa gitu loh. Nah, begitu. Intinya ya seperti yang dikatakan oleh muallif di sini bahwa imra'ah tidak dapat dijadikan jamak muannas salim walau berakhiran tak marbutah. Tapi yang begini enggak banyak sebagaimana kata dia, ada dan qalilan. Ya, enggak banyak. Baik. Kita selesaikan lah ini ya, yang poin 2 ini ya. Lanjut Mas apa? Mas Rayyan. Iya Mas Rayyan silakan lanjut. Nah, ah, tadi udah kita ralat tadi ma, lebih pasnya ma khutima bi alif ta'yidi al maqsurati misal salma zikruda zikra kubra ma ada ma kana ala wajni fa'la wa mudakkariha ma kana ala wajni fa'la wa mudakkariha karihi ha mubtada itu mudakkaruhu iya ala wazni fa'lan mislu jaw'an ala wazni ya wa'atasha wa syaba'a fajama'uha jia'un wa'itashun wa syiba'un iya baik ma khutima berarti bisa dibilang ya kullu ma khutima ya. Maksudnya balik ke atas lagi tadi ya. Ma khutima bi alifit ta'nisil maqsurati mithlu salma dan seterusnya. Jadi juga yang bisa dijadikan isim yang dapat dijamakkan kepada jamak muannas salim selain ala apa namanya alamul inat, sifatul inat, kullu ma khutima bi ta'i wa kullu ma khutima bi alifit ta'nisil maqsurah. Jadi setiap isim yang berakhiran ataupun ditutup dengan alif ta'nis al-maqsurah itu juga isim yang dapat dijamakkan kepada jamak muannas salim. Ingat, alif ta'nis al-maqsurah bukan isim maqsur ya. Bukan isim maqsur. Ya ini isim yang berakhiran alif ta'nis al-maqsurah, bukan isim maqsur. Karena isim maqsur tidak semuanya alifnya adalah alif ta'nis. Jadi perlu diingat ini, perlu dicatat. Jadi isim yang dapat dijamakkan kepada jamak muannas salim adalah isim yang berakhiran alifut ta'nis al-maqsurah. Contoh seperti kata Salma, Huda, nah ini bisa. Kenapa? Karena Salma, Huda, Zikra, dan Kubra adalah isim yang berakhiran alifut ta'nis al-maqsurah sehingga dapat dijamakkan kepada jamak muannas salim. itu pun masih ada pengecualian. Ma ada ma kana ala wazni fa'la. Selama dia tidak berwazankan fa'la, ya ma ada ma kana ala wazni fa'la. Selama dia tidak berwazankan fa'la, yang mana mudzakkar dari fa'la ini, ya mudzakkar dari fa'la ini wazannya adalah fa'lanu. Mudzakkar dari fa'la tadi wazannya adalah fa'lanu. Sebagai contohnya apa? Jau'a. Jau'a mudzakkarnya jau'anu. Atasha mudzakkarnya atashanu. Syab'a mudzakkarnya syab'anu. Nah, maka karena jau'a mengikuti wazan fa'la yang mudzakkarnya fa'lanu berarti jau'anu, maka ini tidak dapat dijamakkan kepada jamak mudzakkar salim. Kepada jamak muannats salim. Tapi berakhiran alif ta'nis al-maqsura, iya dia dikecualiin. Ya. Itu apa? Ma'ada makana ala wazni fa'la wa mudzakkaruhu ala wazni fa'lanu. Ya, kan begitu. Jelas? Baik, jadi setiap isim yang ditutup dengan alif ta'nis al-maqsura dapat dijamakkan kepada jamak mudzakkar jamak muannats salim, kecuali kecuali yang isim berakhiran alif ta'nis al-maqsura tersebut berwazankan fa'la yang mudzakkarnya fa'lanu. Saya pikir jelas ya. Mafhum ya? Jelas Mas Ulam? Jelas kira-kira? Belum. Sudah dipahami. Kan begini. Kalau wanita kan ada jau'a gitu. Iya. Karena ikut wazan fa'la, benar. Ya. Karena ikut wazan fa'la, yang dengan catatan lagi, mudzakkaruhu fa'lanu. Yang berarti mafhumnya, kalau ada nanti alifut ta'nis al-maqsura mengikuti wazan fa'la, tapi mudzakkarnya bukan fa'lanu, ya berarti bisa. Jadi itu aja yang dimakai. Iya, itu aja, yang dikecualikan itu. Iya, ya, enggak, ya. Beserta wazannya. Wazannya serta mudzakkarnya, iya. Mudzakkarnya fa'lanu, ha. Betul. Ini sifat musyabbaha ini maksudnya. Ya, bercerita tentang sifat musyabbaha. Nah, intinya kan begini, aslinya setiap isim yang berakhiran alif ta'nis, ya dari mana kita tahu itu alif ta'nis? Yaitu tentunya dari tasrif ya. Dari ilmu sharaf. Kami orang-orang lapar pada wanita. Tentang saya nahnu jau'a. Ya, benar. Berarti enggak bisa mengatakan nahnu jau'ayatun. Ya enggak bisa. Tetap pakai jau'a. Iya. Jadi enggak bisa dijamakkan kepada jamak muannats salim. Nah, demikian. Ini kalau nahnunya muannats maksudnya kan? Iya, betul. Kenapa? Ya, maka kalau misalkan ditanya kenapa? Alasannya karena dikecualikan, yaitu untuk wazan fa'la yang mudzakkarnya fa'lanu. Walau kita tahu hukum aslinya ma khutima bi alif ta'nis al-maqsura tujma'u jam'al muannatsis salim. Kan begitu. Silakan Mas Ulam. Oh, enggak ada. Baik. Jelas ya kira-kira permasalahan ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau menjamakannya bagaimana? Kalau memang enggak boleh pakai jamak muannats salim, fa jam'uha jia. Berarti pakai jamak taksir. Jadi nahnu jia'un. Begitu jadinya. Kemudian atasha, iya, bagaimana atasha nahnu aitash. Ya, begitulah jadinya. Nah, demikian. Jelas kira-kira permasalahan ini. Jadi jangan pakai jamak muannats salimnya. Dan kalau misalkan dikatakan tapi berakhiran alif ta'nis al-maqsura, ya karena ini untuk ini dikecualiin. Udah paham kira-kira Mas Gulam? Udah ya? Jadi pokoknya begini dia poinnya ya, ataupun babitnya. Setiap isim yang berakhiran alif ta'nis al-maqsura itu dijamakkan. Kalau dijamakkan maka pakai jamak muannats salim. Kecuali jika isim yang berakhiran alif ta'nis al-maqsura tersebut berwazankan fa'la yang mudzakkarnya fa'lanu. Maka ketika ketika dia jamak tidak boleh menggunakan jamak muannats salim ya, tapi jamaknya silakan lihat kamus. Silakan lihat mu'jam. Nah, kalau di sini sebagai contohnya jau'a yang langsung penulis kasih tahu bentuk jamaknya yaitu jia. Kalau kita enggak tahu bentuk jamak taksirnya, ya memang jamak taksir harus ngafal ya. kambing. Silakan lihat mu'jam. Baik. Kemudian kata beliau ma khutima bi alif ta'nisil mamduda. Jadi yang diakhiri alif ta'nis al mamduda, yang diakhiri alif ta'nis al maksura, kan begitu. Itu yang di yang dapat dijadikan berarti semua tanda-tanda ta'nis lah ini. Ma khutima bi ta, ya kan, ta ta'nis ya, ta marbuta ta ta'nis. Ma khutima bi alif ta'nis al maksura, ma khutima bi alif ta'nis al mamduda. Jadi itu isim-isim yang kalau dijamakkan pakai jamak muannas salim. Tapi yang untuk ma khutima bi alif ta'nis al mamduda ini pun ada pengecualian lagi. Ma ada ma kana ala wazni fa'al. Ya, ma kana ma ada ma kana ala wazni fa'lun. Ya, ala wazni fa'lin wa mudzakkaruhu af'al. Ini salah ini, iya. Ini mudzakarnya af'al berarti fa'la'u ya. Kan mudzakarnya af'al itu fa'la'u sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Jadi ma ada ma kana ala wazni fa'la'a wa mudzakkaruhu af'ala. Af'alu. Hah? Ala wazni apa sih? Ala wazni fa'lun. Oh, berarti salah cetak ini. Oh ya, fa'la'u. Ini salah cetak ini berarti. Salah cetak ini berarti. Kan berwajan sohro. Iya. Oh iya, di sini kan contohnya ada nih hamro. Ya berarti sudah jelas salah cetak ini. Kami punya. Kami punya salah cetak ini. Ma ada makan ala wazni fa'la'a. Ya. Kecuali yang mengikuti wazan fa'la. Ya, fa'la yang contohnya hamro itu adalah isim mamdud. Maksud saya alif yang ada di akhirnya itu adalah alif ta'nis al-mamduda. Tapi karena mengikuti wazan fa'la yang mudzakarnya adalah af'al, maka tidak dijamakkan kepada jamak muannas salim. Terus jamaknya bagaimana? Jamak dari hamra humur. Ya, humrun. Atau lihat mu'jam. Ya, lihat kamus. Baik, demikian. Jelas ini ya. Jadi alifut ta'nis ma khutima bi ta, ma khutima bi alifut ta'nis maksura, ma khutima bi alifut ta'nis mamduda, itu kalau jamak jamaknya jamak muannas salim. Itu aja diingat. Ya, jadi ma khutima bi ta, ma khutima bi alifut ta'nis maksura, ma khutima bi alifut ta'nis mamduda, itu kalau mau kita jamakkan jamak muannas salim pakainya. Kecuali beberapa keadaan tadi ya, seperti misalkan untuk makhutimah bita yang dikecualikan ada sedikit isim yang memang enggak apa namanya, tidak dijamakkan kepada jamak muannas salim. Ya, enggak boleh lah. Tapi dia mengikuti wazan fa'la. Oh iya, iya benar. Sohra mudzakarnya bukan af'al ya. Ini sohra, ini lain ya. Iya benar. Sohra bisa ya, karena mudzakarnya bukan af'al. Ya, jadi yang ikuti wazan fa'la yang mudzakarnya af'al. Iya benar. Iya, Masya Allah. Jadi sohra bisa dijadikan jamak muannas salim karena mudzakarnya bukan fa'al, bukan af'al. Ya, ahsanta. Harba ini kayaknya. Harba atau harba ya? Hah? Maksudnya kan bisa pola, bisa makna. Iya. Nengok kamus lah ini. Hirba pun. Iya. Hirba bacanya. Bisa gitu ya, Pak. Bisa tiga. Iya. Wazan fi'la. Hirba. Hirba. Nah, kalau yang itu has, hasna atau husna? Hah? Husna kalau enggak salah saya. Husna. Coba kita lihat ya. Husna apa? Gimana? Hasan. Iya. Ya, Husna dan Hasan. Sahra mazakarnya apa? Oh, enggak, Hasna, bukan Husna. Iya, berarti sama kayak Sahra. Mazakarnya apa? Sahra. Sahra berarti mudzakarnya Sahrun lah. Bentar ya. Ya, tafadhal. Enggak ada dibilang ini mudzakarnya apa, enggak ada yang ngasih tahu. Hanya saja kata Sohra hamzahnya dinyatakan sebagai hamzatut ta'nis ya. Wallahu alam, nanti kita bahas lagi lah gimana kok bisa dinyatakan sebagai hamzatut ta'nis ya. Karena pada dibilang di kamus bentuk mudzakarnya apa. Baik, kemudian musaghar. Ya, jadi musaghharun ma la yu'qal, ma la ya'qil ya, ma la ya'qilu. Yani isim musaghar, isim tasghir ya, isim yang ditasghir maksudnya ya, musaghharun, musaghharu ma la ya'qilu. Isim yang ditasghir yang tidak berakal. Seperti Nuhair. Tasghir dari apa? Musaghar dari Nahrun. Ya, maksudnya mukabbarnya Nahrun, Jubail. Ya. Musaghar dari Jabalun ya, berarti mukabbarnya Jabalun. Nah, jadi Buaib. Musaghar dari Babun. Ya, dari Babun. Berarti mukabbarnya Babun. Nah, jadi karena Nuhair, Jubail, Buaib dan Musaynih ini. Musaynih. Ya, terbalik ini. Di sini Mus. Iya, Musaynih. Di sini Mus gimana? Alahannya Mus. Oh, di situ Musaynih. Di sini Musaynih. Kebalik di sini. Di sini Musaynih. Iya, Musaynih ya. Nah, ini dapat dijadikan jamak muannas salim. Ya, kenapa? Karena dia adalah isim musaghar yang tidak berakal. Ya, musaghharun ma la ya'qilu. Ya, isim tasghir yang tidak berakal. Kemudian sifatu ma la ya'qilu. Sifat yang tidak berakal ini juga dapat dijamakkan kepada jamak muannas salim. Sifat, tapi sifat tersebut untuk yang tidak berakal. Misalkan apa? Keras, apa bahasa Arab? Atau tajam. Tajam apa bahasa Arab tajam? Yang tajam, haddun. Ya, kemudian pisau yang tajam. Maka kata haddun karena dia itu sifat untuk yang tidak berakal, kan gitu. Sifatnya untuk sifat untuk yang tidak berakal sehingga saat dijamakkan jamaknya muannas salim. Ya, jadi itu dia sifatun sifatu ma la ya'qilu. Contohnya seperti apa? Syamikhun wa syahiqun. Fanaqulu hadhihi ya, seperti misalkan kita bilangkan apa? Jibal yang syamikh ya, gunung yang syamikh. Kan begitu. Maka pakainya apa? Ya, namanya itu. Pakai jamak muannas salim, jibalun syamikhatun. Kemudian mu'azzamul masadir al-mujawazatu thalath. Ya, mu'azzamul ataupun ma'azzam ya, bukan mu'azzam, afwan. Ma'azzamul masadir. Ya, afwan salah baca. Ma'azzamul masadiri al-mujawizati salasa apa ini? Ma'azzamul masadir. Ya, kebanyakan masdar ataupun keumuman masdar. Ya. Keumuman atau kebanyakan masdar lah ya, lebih enaknya. Al-mujawazah. Jawaza yujawizu, yang melampaui. Berarti al-mujawizah lah. Ya, yang melampaui kan. Jawaza melampaui. Berarti al-mujawizah itu melampaui. Berarti ya, berarti maf'ulun bih ya. Ya, maf'ulun bih bukan fa'il. Iya. Jadi ma'zamul masadiril mujawizati thalathata ahrufin. Ya, salasata ahrufin. Jadi kebanyakan ataupun sebahagian besar masdar. Ya, sebahagian besar masdar. Maksudnya sebahagian besar sighah isim masdar. Sighah masdar yang lebih dari 3 huruf. Jadi sebahagian besar masdar yang lebih dari 3 huruf itu kalau dijamakkan jamaknya muannas salim. Contoh kayak apa? Tatbiq. Jadi wazan fa'ala yufa'ilu taf'il, tanzim, islah. Nah, ini kalau di masdar kalau dijamakkan jamaknya jamak muannas salim. Iya. Jadi tatbiqat. Jadi tatbiqun ya apa? Kalau kita apa namanya? Tasrifan gitu ya. Tatbiqan, tatbiqaini, tatbiqatin. Ya, jamaknya jamak muannas salim. Pokoknya mu'zamul apa kok mu'zam? ma'zamul masadir, sebahagian besar. Gimana? Sama ta'liman ta'limaini ta'limatin. Ya begitu. Kenapa? Ma'zamul masadir pokoknya. Jadi intinya begini, semua masdar al-mujawizah thalatha ahruf kalau mau dijamakkan maka pakai jamak muannas salim. Bukan semua ya, lebih tepatnya ma'zamul masadir. Iya, sebahagian besar masdar. Ya, sebahagian besar. Iya, yang lewat dari tiga huruf, yang melampaui tiga huruf, al-mujawizati thalathata ahruf. Iya, tepat. Mazid ke atas lah. Sulasi mazid ke atas maksudnya. Iya, rubail mujarrad dan rubail mazid kan. Pokoknya tiga huruf ke atas. Nah demikian. Ini kalau dijamakan maka pakai jamak muannas salim. Baru yang terakhir, ba'dul halatis sama'iyah, sebahagian keadaan-keadaan yang bersifat sama'i. Ya, harus ngedengar. Memang gak bisa dikiaskan, gak ada kiasnya. Ya kalau ini kan tadi ya, enggak, sama'i namanya, bukan majazi. Majazi itu lain poin. Ya, hakiki dan majazi itu lain poin. Bukan mu'annas majazi itu mu'annas yang tidak berakal. Iya, bukan yang maksudnya dia itu karena pembuatannya sama'i, bukan, ataupun kiasi, enggak ke situ. Ini kan kita membahas tentang isim yang dapat dijadikan jamak mu'annas salim. Nah, jadi isim yang dapat dijadikan jamak mu'annas salim itu enggak ada hubungan dengan jamak mu'annas salim terbagi kepada hakiki dan majazi. Ya, itu lain ya. Oh itu muannas muannas majazi. Bukan ya, itu apa? Mulhaq. Enggak, itu bukan mulhaq. Kalau itu kan di apa namanya tuh, di muyassar itu. Ya kan pembahasannya di muyassar. Nah, kalau yang itu apakah istilahnya tepat atau enggak tahu saya. Cuma memang di muyassar Ustaz Aceng Jakaria mengistilahkan yadun yang enggak punya tanda ta'nis ya, ataupun syamsun yang enggak punya tanda ta'nis itu dia namakan dengan muannas majazi. Iya. Iya, muannas majazi dia namakan, enggak salah Anda. Iya, muannas majazi dia namakan. Bukan dianggap, dia tidak punya tanda ta'nis. Iya, itu maksudnya. Iya, enggak, kan enggak punya tanda ta'nis. Dinamakan apa kan itu maksudnya? Saya enggak tahu. Ustaz Aceng Jakaria yang bilangnya itu muannas majazi. Yang saya tahu muannas majazi itu adalah yang muannas tidak berakal. Hah? Di enggak ada. Enggak dinamakan. Enggak ada namanya. Iya, enggak ada namanya. Ada tanda gitu aja kan? Iya, cuma beberapa isim muannas yang tidak ada tandanya. Gitu aja cuma kalau di mukhtarat. Cuma kalau di muyassar itu langsung dikasih nama muannas majazi, yaitu isim muannas yang enggak punya tanda, yang enggak punya tanda ta'nis. Yang saya sendiri pun enggak tahu penamaan itu benar atau salah. Anggota badan yang dua gitu. Iya. Iya, itulah kan ya. Dan itu kan enggak punya tanda ta'nis. Tidak ada ta' marbutah, tidak ada alif ta'nis maksurah, tidak ada alif ta'nis mamdudah. Nah, karena enggak ada tandanya maka dinamakan dengan muannas majazi. Nah, yang saya tahu muannas majazi itu lawannya muannas hakiki. Muannas hakiki adalah yang berakal. Yang berakal, sementara muannas majazi yang tidak berakal. Muannas majazi adalah isim yang menurut kaidah atau bahasanya dirupakan muannas. Jadi isim muannas majazi tidak mempunyai tanda-tanda. Itu dari siapa? Oh enggak ada ya. Itulah, coba nanti kita lihat lagi ya, apakah mana yang benar dari penamaan itu, atau jangan-jangan memang tidak ada pembahagian isim muannas kepada hakiki dan majazi. Nah, tapi kalau saya bilang mau tak mau, ya, mau tak mau harus ada pembahagian muannas hakiki kepada muannas majazi. Kenapa? Ini poin, ini perkaranya ke permasalahan apa? Permasalahan penggunaan ta'nisis sakinah di fi'il. Jadi karena nanti kan ada pembahasan wajibnya menggunakan ta'nisis sakinah dan jawaznya menggunakan ta'nisis sakinah. Itu berkaitan dengan pembahagian muannas majazi dan muannas hakiki. Nah, di situ pemahaman muannas majazi adalah muannas yang dia itu tidak berakal. Jadi seperti madrasatun. Madrasatun muannas majazi walaupun ada tanda ta'nisnya. Kenapa? Karena enggak berakal. Nah, tapi kayak Zainab walaupun tidak ada ta' marbutahnya, tapi muannas hakiki begitu. Nah, makanya saya jadi pangling terkait istilah yang dibawakan oleh Ustaz Aceng. Tapi begitu pun nanti kita bahas ulang ya. Nah, itu kan problemnya masalah istilah doang ya. Iya, enggak urgen insyaallah. Nah, ya kan? Iya. Malah dia bilang begitu kan. Jadi mau ada tandanya, mau enggak ada tandanya, ya tetap dinamakan muannas majazi. Jamit ya. Ya begitulah dia, wallahu alam. Jadi berarti istilah Ustaz Aceng Jakaria perlu di nazar itu ya. Perlu ditelaah ulang ya. Demikian, wallahu alam. Untuk pemulang. Hah? Untuk tidak ini. Ya, seharusnya enggak usah kasih nama kayak muftarat. Muftarat enggak ngasih nama. Iya. Pokoknya beberapa isim muannas yang enggak punya tanda, cukup begitu semestinya kan. Daripada salah istilah. Kan begitu kan? Mendingan kayak muftarat enggak usah kasih nama. Wallahu alam. Baik, ya itulah dia. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.